Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan dari membaca kitab Ad-Darari Al-Mudhiyah Syarah Durarul Bahiyah dalam Kitabun Nikah. Pembahasan Kitabun Nikah masih pada poin Ahkamu Usrati Az-Zawijiyah, hukum-hukum interaksi pergaulan suami istri. Berikutnya poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh, Adamu Jawazil Azli, tidak bolehnya azl. Kita terjemahkan mungkin KB gitu ya. Azl kita terjemahkan KB. Mungkin kalian sering lihat di jalan masuk kampung biasanya ada tulisan Kampung KB gitu. Kampung KB. KB itu artinya keluarga berencana. Apa artinya KB tadi? KB artinya apa? K artinya apa? B artinya apa? Keluarga berencana. Maksudnya ketika berkeluarga itu merencanakan, saya nanti mau punya anak 10 gitu. Rencananya itu. Cuma yang dimaksud KB itu merencanakan supaya anaknya 2 saja. Biasanya gambarnya jari gini. 2 anak cukup. Maka programnya KB, keluarga berencana. Dan keluarga berencana itu dengan berbagai macam. Bisa mungkin dengan minum pil. Pil anti hamil. Jadi kalau minum pil itu enggak hamil secara teorinya gitu. Jadi supaya tidak hamil, kalau sudah punya anak 2, minum pil itu enggak hamil lagi, jadi anaknya cuma 2 KB gitu. Bisa suntik. Jadi disuntik. Kalau disuntik KB itu enggak punya anak gitu teorinya. Ada yang susuk, pasang sucuk di sini. Susuk apa enggak tahu bahannya apa gitu. Dan lain-lain, termasuk azl ini. Kalau azl ini KB alami. Jadi supaya tidak punya anak gitu, supaya tidak hamil. Tujuan KB itu bermacam-macam. Ada yang untuk menjarangkan kehamilan. Jadi punya anak 1, terus KB supaya anak yang pertama ini agak besar dulu. Maka dia KB suntik atau KB pil atau azl. Nanti kalau sudah anaknya agak besar, sudah 2 tahun atau 3 tahun enggak KB lagi biar hamil punya anak kedua. Gitu. Untuk menjarangkan kehamilan. Kemudian lahir anak kedua masih bayi, biar enggak hamil lagi, biar anak kedua ini terawat dengan baik, gitu, maka KB lagi, suntik KB atau minum pil KB gitu. Biar dirawat dulu sampai besar. Nanti kalau sudah anaknya kedua agak besar, berhenti minum pil KB. Nanti hamil lagi, lahir anak ketiga gitu. Itu KB seperti itu. Jadi itu tujuannya untuk menjarangkan kehamilan. Kalau seperti ini hukumnya boleh. Sepanjang alat kontrasepsi KB-nya tidak berbahaya. Karena KB itu cocok-cocokan. Kadang minum pil KB enggak cocok, akhirnya jadi kurus badannya. Ada yang tidak cocok jadi gemuk badannya, jadi tidur terus, ngantuk terus gitu. Seperti itu, cocok-cocokan, ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Lah dulu belum ada pil KB, suntik KB, maka di zaman sahabat dulu azal ini. Azal KB. Ada yang tujuannya KB itu untuk membatasi keturunan. Jadi dibatasi dua anak cukup. Tujuannya supaya menjadi keluarga kecil bahagia sejahtera gitu. Nek anake sedikit kan lenjajakne ora okeh-okeh gitu. Nek anake banyak kan duit jajane banyak gitu. Nanti miskin gitu. Nah ini yang enggak dibolehkan syariat. Syariat tidak membolehkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga ketika umat Islam itu banyak, ketika umatnya itu banyak nanti di hari kiamat gitu. Kalau KB dibatasi anaknya cuma 2, maka umat Islam jadi sedih, jadi sedikit gitu. Jadi kalau untuk membatasi keturunan tidak dibolehkan oleh syariat. Tapi kalau hanya untuk menjarangkan biar tidak kesundulan gitu, enggak apa-apa. Kesundulan itu gini. Bayi pertama lahir. Menyusunya belum selesai sudah hamil lagi. Kalau bayi itu menyusunya belum selesai sudah hamil lagi ibunya, itu susunya rusak. Jadi susunya wanita hamil itu rusak, enggak sehat untuk bayi gitu. Sehingga anak pertama tidak mendapatkan susuan yang sehat, ASI yang sehat gitu. Sehingga kalau seperti ini boleh. Jadi untuk menjarangkan kehamilan. Jadi biar anak pertama ini mendapatkan ASI secara sempurna. Sunnahnya bayi minum ASI berapa tahun? 2 tahun gitu. Jadi biar 2 tahun lahir lagi, 2 tahun lahir lagi gitu, biar gitu. Kalau 1 tahun sudah hamil lagi, otomatis anak pertama cuma dapat ASI, air susu ibu cuma setahun, kurang setahun gitu. Akhirnya disapih sebelum waktunya. Diganti air susu sapi gitu. Yang sebelumnya air susu ibu gitu. Itu ya. KB. Lah masalah azal ini diberi judul Adamu Jawazil Asli, tidak bolehnya kabi, kabi alami gitu ya. Kita baca, kata Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullahu taala, masih ketinggalan. Ada kabi yang memutus kehamilan. Jadi memang diputus. Ini hukumnya kadang boleh, kadang tidak. Kalau darurat, seorang ibu diponis oleh dokter, ibu ini kalau hamil lagi bahaya, bisa mati gitu. Ya, ibu ini kalau hamil lagi mati gitu, bahaya gitu. Jadi maka kalau seperti ini memutus kehamilan boleh karena terpaksa gitu. Adapun kalau tidak terpaksa tidak dibolehkan gitu. Jadi ada tiga ya, KB tujuannya satu, membatasi keturunan, ini yang enggak diperbolehkan. Dua, menjarangkan kehamilan, ini dibolehkan. Tiga, memutus kehamilan, ini tergantung kondisi. Kalau darurat boleh, kalau enggak darurat enggak boleh gitu. Kata beliau rahimahullah, wa amma kaunuhu la yajuzul aslu, adapun keberadaan tidak bolehnya azl, KB alami. Fali hadisi Judamah bintu Wahab al-Asdiyah, berdasarkan hadis Judamah bintu Wahab al-Asdiyah radhiyallahu ta'ala anha, annahum sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil azli, bahwasanya mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari azl, kabi alami gitu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dzalika wa'dul khafi. Dzalika wa'dul khafi. Azl itu, kabi alami itu, jadi enggak pakai obat, enggak pakai suntik ya gitu. Itu wa'dul khafi, pembunuhan terselubung gitu. Wa'du itu dari kata mengubur bayi hidup-hidup. Wa'idal mau'udatu su'ilat, dari kata mau'udah. Jadi KB alami azl ini terhitung membunuh anak gitu. Membunuh anak, anak yang belum jadi anak gitu. Bibit anak gitu. Jadi membunuh anak, yakni mengubur hidup-hidup anak yang khafi, samar gitu. Ya, jadi akhrajahu Muslimun, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala wa ghairuhu, dan yang selainnya hadisnya sahih. Jadi azl kabi alami itu sama dengan membunuh anak gitu. Anak mau lahir kok enggak boleh gitu. Ya. Anak mau lahir kok enggak boleh. Atau bukan mau lahir ya. Bibit anak mau jadi anak kok enggak boleh gitu. Itu mengubur anak gitu. Berikutnya, Wa akhraja Ahmadu wa Ibnu Majah an Umar qala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyazila anil khurrati illa bi idniha. Rasul melarang untuk seorang itu melakukan azl kabi alami anil khurrati terhadap istri yang merdeka. Karena nanti kalau terhadap budak ya, kabi alami ini budak, beda lagi hukumnya gitu. Jadi Rasul melarang seorang itu melakukan azl kabi alami terhadap istri yang hurrah merdeka, illa bi idniha, kecuali dengan izin istrinya ya, dengan izin istrinya. Kalau istrinya mengizinkan kabi alami berarti boleh gitu. Tapi wa fi isnadihi Ibnu Lahiyah, Ibnu Lahiyata, tapi dalam sanad hadis ini ada rawi namanya Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini rawi yang diperselisihkan kesahihannya. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah merinci, kalau riwayat Ibnu Lahiyah itu sebelum pikun, sebelum kitabnya terbakar, karena Ibnu Lahiyah ini menjelang tua pikun, hafalannya guncang. Orang pikun itu hafalannya hilang, guncang. Plus kitab catatan hadisnya terbakar gitu. Maka dirinci kalau riwayatnya itu sebelum pikun, sebelum kitabnya terbakar, maka hadisnya sahih gitu. Wa fihi maqalun, dan padanya, pada hadis ini ada maqal, ada pembahasan. Maksudnya dibahas, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan gitu. Di catatan kaki, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Baihaqi rahimahumullahu jami'an. Wasahahahu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah fis sahihah, di dalam kitab as-sahihah. Sehingga dengan dua hadis ini, tadi hadis pertama memberi kesan larangan azl itu, kabi alami itu sama dengan mengubur anak hidup-hidup gitu. Berarti seolah-olah azl dilarang. Riwayat kedua, tidak boleh azl, Nabi melarang azl kabi alami kecuali dengan izin istri. Berarti kalau diizinkan istri berarti boleh gitu. Berikutnya, pembahasan azl agak panjang, beliau membawakan dalil-dalil yang agak banyak. Wa qad istadalla min jawazil azli bi hadisi Jabir fi Muslimin. Dan sungguh telah berdalil tentang bolehnya azl, bolehnya kabi alami, Bihadisi Jabirin, berdasarkan hadis Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Fi Muslimin, dalam riwayat Muslim. Larangan azl dalam sahih Muslim. Bolehnya azl dalam sahih Muslim juga, gitu. Wa ghairihi, dan selain beliau rahimahullah, qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kunna na'zilu, kami dulu melakukan azl, ini kabi alami, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masih hidup, kami melakukan azl kabi alami. Wal Qur'anu yang zilu, sedangkan Al-Qur'an masih turun, gitu. Maksudnya, kalau seandainya azl dilarang, kabi alami ini dilarang, tentu Allah akan menurunkan ayat larangan, gitu. Tapi enggak ada, Nabi masih hidup tidak menegur kami, Al-Qur'an masih turun, tidak turun ayat larangan azl kabi alam ini, gitu. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat lain, fabalaghahu dalika, maka sampai yang demikian itu kepada Nabi, kami melakukan azl, berita itu sampai kepada Nabi. Jadi kalau kami melakukan kabi alami, Rasulullah tahu karena beritanya sampai kepada Rasul, gitu. Falam yanhana, dan beliau tidak melarang kami. Beliau tidak melarang kami. Hadisnya sahih dalam sahih Muslim, bahkan Imam Bukhari juga meriwayatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, gitu. Tadi larangan azl yang Rasulullah mengatakan azl kabi alami ini seperti mengubur bayi hidup-hidup dalam sahih Muslim. Adapun ucapan Jabir bin Abdullah yang membolehkan azl dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, gitu. Wa ghayatuhu anna Jabiran lam ya'lam bin nahyi wa qad alimahu ghairuhu. Kemudian wa ghayatuhu, puncaknya, maksudnya kesimpulannya, bahwasanya Jabir tidak tahu adanya larangan, karena dalam sahih Muslim ada larangan, gitu. Ada hadis yang melarang. Karena enggak tahu, beliau mengatakan kami tidak dilarang, gitu. Waqat alimahu ghairuhu, tapi sahabat lain mengetahui adanya larangan, gitu. Adanya larangan. Sehingga ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan azl, yakni kabi alami. Berikutnya, masih beliau membawakan dalil lagi. Wa amma fi sahihain, adapun di dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, min hadisi Abi Sa'id, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, lamma sa'aluhu anil azl. Tatkala mereka para sahabat itu bertanya tentang azl, ya, tentang azl. Nabi menyatakan ma alaikum alla taf'alu. Ma alaikum alla taf'alu. Tidak ada dosa atas kalian untuk kalian tidak melakukannya. Itu. Tidak ada kewajiban atas kalian untuk tidak melakukannya. Tidak ada dosa gitu. Fa innallaha azza wa jalla, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla qad kataba ma huwa khaliqun ila yaumil qiyamati. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis catatan takdir apa-apa yang Allah ciptakan hingga hari kiamat. Maksudnya kabeh atau enggak kabeh, azal atau enggak azal, kalau Allah nakdirkan punya anak, punya anak. Gitu. Jadi KB itu tidak bisa menghalangi takdir untuk orang itu mau punya anak. Ya, dan terbukti orang KB tapi masih hamil banyak gitu. Banyak sekali. Sehingga Allah sudah netapkan si fulan akan punya anak walaupun KB gitu. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika para sahabat bertanya tentang azal KB alami, maka Rasulullah menjawab seperti itu. Jadi Allah sudah menetapkan, Allah akan menciptakan siapa yang Allah kehendaki untuk punya anak sampai hari kiamat gitu. Hadis ini kata beliau rahimahullah diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faqat qila, maka sungguh hadis ini dikatakan inna maknahu nahyun, sesungguhnya makna hadis ini adalah larangan. Larangan KB alami, larangan azl. Wakila, dan dikatakan anna maknahu laisa alaikum antatraku, tidak wajib untuk kalian meninggalkannya. Berarti boleh gitu. Jadi hadis ini memberi kesan bolehnya azl KB alami dan memberi kesan tidak bolehnya KB alami, yakni azal gitu. Karena memberi dua kesan seperti itu, kata beliau wa ghayatuhu, maka kesimpulannya al ihtimalu fala yasluhu lil istidlal. Karena hadis ini mengandung dua kemungkinan, kemungkinan dilarangnya azal KB alami dan mengandung makna bolehnya azal KB alami, maka hadis ini tidak cocok untuk dalil. Dalil bolehnya azal KB alami dan tidak cocok untuk dalil enggak bolehnya azal KB alami, seperti itu. Karena hadis ini mengandung dua kemungkinan gitu. Belum sampai kesimpulan. Kita lanjutkan. Wa ahraja Ahmadu wa Tirmidzi wa Nasa'i bi isnadin rijaluhu siqat. Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i rahimahullah juga meriwayatkan dengan sanad yang sikot, rawi-rawinya terpercaya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fil azli, tentang azl, tentang kabi alami, anta tahlukuhu, engkau ya Allah yang menciptakannya, menciptakan bayi. Anta tarzukuhu, engkau ya Allah yang memberi rizki kepadanya. Aqarrahu, qararahu, fa inna madzalika al-qadaru, gitu. Yang menetapkannya, hanya saja yang demikian itu adalah takdir. Demikian itu adalah takdir. Maknanya gitu. Allah yang menakdirkan seorang itu punya anak. Jadi walaupun kabi, walaupun azl, ya Allah yang menakdirkannya, ya punya anak gitu. Namun hadis ini dhaif. Doa fahu asyih al-Albani rahimahullah fi dilalil jannah. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam dilalul jannah gitu. Beliau membawakan riwayat lagi. Wa akhraja Ahmadu wa Muslimun min hadisi Usamah bin Zaid. Imam Ahmad, Imam Muslim rahimahumallahu taala meriwayatkan dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu mengatakan, faqala, orang tersebut mengatakan, inni a'zilu an imra'ati, saya melakukan azl terhadap istriku, saya kabi alami gitu. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, lima taf'alu dhalika, kenapa kamu melakukan itu, kenapa kamu kabi gitu. Faqala, maka orang tersebut mengatakan, inni rajulun asfaku ala waladiha, saya adalah seseorang yang paling pelit terhadap anaknya. Itu nanti khawatir anaknya mati kelaparan, khawatir anaknya enggak makan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lau kana daran dara farisun warum, seandainya azl itu bermadarat, seandainya azl kabi alami itu membahayakan, dara farisun warumu, maka orang Persia dan orang Romawi tentu sudah mendapatkan madarat karena mereka melakukan azl kabi alami ini gitu. Tentu mereka sudah mendapatkan bahaya gitu. Hadisnya riwayat Muslim, seolah-olah membolehkan gitu hadis ini. Kemudian waqad haka Ibnu Abdul Bar al-Ijma'a, dan sungguh Ibnu Abdul Bar telah menghikayatkan, meriwayatkan al-ijma, ada kesepakatan ala annahu la ya'zilu anis zaujatil khurrati illa bi'idniha. Ibnu Abdul Bar telah menukil hikmah ijma, membawakan kesepakatan bahwasannya tidak boleh azal terhadap istrinya, tidak boleh kabi alami al-khurrati terhadap istrinya yang merdeka, bukan budak, illa bi'idniha, kecuali dengan izin istrinya. Itu ijma yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dari madhab Malikiyah. Wa ta'aqaba bi anna Safiyata taqulu. Adapun ucapan ini terbantah, tersusul gitu ya, tersusul dengan ucapan ulama madhab Safiyah. Mereka mengatakan la haqqa lil mar'ati fil jima'i. Tidak ada hak pada wanita itu dalam urusan pergaulan gitu. Jadi hak suami yang seperti itu adalah haknya suami, sehingga tidak perlu ada izin istri. Yani kabi alami ini bukan haknya istri, tapi haknya suami, seperti itu. Kesimpulannya, kesimpulannya dari hadis-hadis ada yang memberi kesan terlarangnya azl kabi alam ini, kemudian ada hadis-hadis yang memberi kesan bolehnya azl ini, maka kesimpulannya annal azla jaizun ma'al karohati. Sesungguhnya azl kabi alami ini boleh, tapi bersamaan adanya karohah, makruh gitu. Boleh tapi tidak disukai gitu. Illa antat uwal hajatu, kecuali ada kebutuhan karena hajah ya, illa antat huwa tad'uwal hajatu ilaihi, kecuali ada kebutuhan, fala yukrohu, maka tidak dimakruhkan gitu. Sehingga kalau untuk tadi KB alami ini untuk menjarangkan kehamilan, jadi biar anak pertama bisa menyusu ibunya secara sempurna, biar enggak kesundulan gitu. Kesundulan itu menyusunya belum selesai, ibunya sudah hamil gitu. Seperti itu. Jadi wallahu ta'ala a'lam. Jadi kesimpulannya seperti itu. Azal makruh. Jadi larangan tadi diturunkan kepada makruh karena ada hadis yang membolehkan gitu. Jadi larangannya makruh itu pun kalau ada hajah maka jadi tidak makruh. Karena kaidahnya haram jadi boleh ketika darurat, makruh jadi boleh ketika dibutuhkan gitu. Jadi haram jadi boleh ketika darurat, makruh jadi boleh ketika hajah gitu. Seperti itu. Ini pembahasan azl, yakni yang kita terjemahkan KB alami. Jadi hukumnya seperti itu. Berikutnya poin ke-8. Tahrimu ityanil mar'ati fidduburi. Haramnya mendatangi istri tidak pada tempatnya. Ya. Haramnya mendatangi istri tidak pada tempatnya. Kita terjemahkan sebatas itu ya, gitu. Kata beliau rahimahullah, wa amma kaunuhu la yajuzu ityanul mar'ati fi duburiha. Adapun tidak bolehnya mendatangi istri pada tidak pada tempatnya. Fali hadisi Abi Hurairata inda Ahmada, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Gitu. Nanti kalau Ustaz datang bilang ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa ahlus sunan dan para ulama pengarang kitab sunan. Wal-Bazzar dan juga Al-Imam Al-Bazzar rahimahumullahu jami'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man atam ra'ata fi duburiha. Nabi menyatakan dilaknat. Kalau dikatakan dilaknat itu at-tardu min rahmatillah. Jadi laknat itu maknanya at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalau orang itu dilaknat, jadi Rasulullah melaknat, berarti orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah gitu. Dilaknat orang yang mendatangi istrinya tidak pada tempatnya, menunjukkan haramnya. Wa fi isnadihi Al-Haris, tapi dalam sanad hadis ini ada rawi namanya Al-Haris Ibnu Mahlad. Al-Haris bin Mahlad. La yu'rafu haluhu. Rawi ini tidak diketahui keadaannya. Kalau seorang rawi dikatakan la yu'rafu haluhu, tidak diketahui keadaannya, maknanya rawinya majhul, tidak diketahui. Rawi majhul maka hadisnya enggak bisa dihukumi sahih, enggak bisa. Karena rawinya enggak bisa diteliti, rawi ini jujur apa enggak. Tidak diketahui keadaannya. Sehingga rawi majhul itu termasuk rawi yang ditinggalkan. Jadi hadisnya ditinggalkan, enggak diamalkan. Sampai diketahui rawi tersebut jujur apa enggak gitu. Namun dalam catatan kaki, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Turukutni wa isnaduhu hasan. Kata pentahkik kitab ini, peneliti kitab ini, yakni peneliti terhadap hadis-hadis ini menyatakan sanadnya hasan. Wallahu ta'ala alam, enggak disebutkan kenapa sanadnya jadi hasan. Apakah karena dikumpulkan jalan-jalannya sehingga menjadi hasan, atau yang lain, wallahu alam. Namun peneliti terhadap hadis ini dari pentahqiq kitab ini menyatakan sanadnya hasan gitu. Sehingga hadis hasan boleh untuk diyakini. Jadi diyakini orang yang mendatangi istrinya tidak pada tempatnya dilaknat gitu. Berikutnya. Wa akhraja Ahmadu wa Tirmidzi. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi meriwayatkan. Wa Abu Dawud min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga Imam Abu Dawud berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man ata haidan, barang siapa mendatangi istrinya dalam keadaan haid, au imra'atan fi duburiha, atau mendatangi istri tidak pada tempatnya, au kahinan, atau seorang itu mendatangi dukun, datang ke dukun, tanya hari yang bagus untuk nanam padi itu hari apa, hari yang bagus untuk pernikahan hari apa, itu hari yang bagus untuk saya kembali merantau hari apa, datang kepada dukun seperti itu. Fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan, oh yang bagus untuk nanam padi Senin Kliwon, kemudian dia nanam padi Senin Kliwon, padahal bibitnya belum waktunya, ya sudah nyabut beberapa bibit ditanam hari Senin Kliwon sebagai syarat kata kahin, kata dukun yang bagus nanam padi Senin Kliwon gitu. Membenarkan. Yang bagus untuk pernikahan Setu Pahing gitu. Kemudian dia menetapkan hari pernikahannya Setu Pahing. Berarti membenarkan ucapan dukun gitu. Kalau seperti itu gitu, fasaddaqahu, dia percaya dengan ucapan dukun, faqad kafara bima anzala bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kufur kepada apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur terhadap Al-Qur'an, kufur terhadap sunnah, kufur terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Hadis ini dhaif sebenarnya, tapi dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bi sawahidihi. Hadisnya rawi-rawinya banyak, didukung oleh rawi 1, rawi 2, rawi 3. Sehingga dengan adanya pendukung dari hadis-hadis yang lain, hadisnya ini hasan. Sehingga maknanya benar gitu. Barang siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid atau tidak pada tempatnya, atau mendatangi dukun dan mempercayainya, berarti dia telah melakukan kekufuran, kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya. Ayatnya ustaznya sudah hadir. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.